Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin amma ba'du fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bi taqwallahi 'azza wa jalla fa innahu qad faza al-muttaqun يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak, baik yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit yang kita cintai ini ataupun yang mendengarkan atau menyaksikan melalui media dimanapun berada, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam situasi yang masih cukup mencekam, angka masih naik turun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ini sebagai pelajaran berharga bagi kita, bahwa kita memang sangat-sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membutuhkan dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena segala sesuatunya Dia yang menentukan. Kalau Dia ingin datangkan, Dia datangkan. Kalau Dia ingin angkat, Dia angkat. Maka kita memohon kepada-Nya dengan rahmat-Nya, dengan hikmatnya, untuk segera mengangkat wabah yang sedang berjangkit pada hari ini. Dan tentu saja kita tidak cukup hanya berdoa, kita juga dianjurkan untuk berusaha semaksimal mungkin, dan hasilnya kita tawakal dan serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kaum muslimin dan muslimat menjadi ujung tombak, menjadi orang pertama yang mencontohkan bahwasanya taat kepada Allah dan Rasul serta kepada para pemimpin untuk sesuatu yang tidak durhaka kepada Allah, kita harus berada di depan, karena taat itu adalah sumber kebahagiaan. Ma'asyur muslimin, ma'asyur muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saat ini kita berusaha untuk mengikuti arahan beliau untuk senantiasa berada di majlis ilmu, untuk senantiasa dekat-dekat dengan ilmu, mudah-mudahan menjadi pagar kuat dan kokoh dari berbagai serangan syubhat dan syahwat. Apalagi di zaman-zaman berpegang teguh kepada dinullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai suatu keanehan, seperti di saat Nabi alaihi salatu wasallam datang membawakan agama ini. Ya, manusia dengan kelengkapan berpikirnya, ketinggian inteligensianya, merasa berat menerima yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. karena banyak diantaranya tidak sesuai dengan nalar, tidak sesuai dengan keinginan hawa dan nafsu. Nah, hari ini tidak sedikit pula orang-orang, tentu saja kaum manusia, bahkan diantara kaum muslimin, dengan berbagai alasan belum bisa menerima secara utuh, kecuali yang sesuai dengan pikiran, yang sesuai dengan keinginan. Padahal taat itu bukanlah harus sesuai dengan keinginan, dan tidak pula mesti paralel dengan pemikiran. Karena agama ini bukan hasil pemikiran dan bukan hasil rakitan dan keinginan umat manusia, tapi dia adalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ilmu yang sahih, pemahaman yang benar mengikut salafun salih, mudah-mudahan dengan demikian kita diberikan Allah kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dalam kehidupan ini. Kaum muslimin dan muslimat, salah satu dari ulama kita yang menempuh jalan itu, yang beliau sendiri menghadapi berbagai cobaan dalam menegakkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, adalah Al-Imam Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas al-Syafi'i alaihi rahmatu rabbi wa maghfiratuh. Pada kesempatan ini kita kembali bersamanya melalui kitabnya Ar-Risalah. Ya, mudah-mudahan apa yang dikatakan, kita beragama ini tak boleh lepas dari ulama. Sekarang kita ambil ulama yang memang yang diakui oleh kaum muslimin, bahkan diakui oleh selain kaum muslimin. Tapi yang penting adalah pengakuan kaum muslimin. Orang-orang yang non-muslim bagi kita hanya sekedar, ya, bagi yang tidak puas dengan pengakuan kaum muslimin, ya, ambil dari kaum muslimin. Tapi kalau kita, alhamdulillah, kalau sudah ulama merekomendasikan ulama, bagi kita lebih dari cukup. Walaupun pasti, kalau saya pastikan, kalau sempat Imam Syafi'i hari ini hadir di tengah-tengah kita, pasti akan dirongrong pula dengan berbagai hujatan, provokasi dan sebagainya. Tidak paham sunnah Nabi barangkali, ya. Allah itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Masih berkaitan dengan al-bayanul khamis, bahwasanya atau berkaitan dengan ini bahasa Arab dan penguasaan terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau sangat menekankan ini sekali. Pada akhir pembahasan yang lalu, beliau menegaskan bahwasanya sunnah itu kalau dikumpulkan dari ulama-ulama yang sezaman itu tidak ada yang hilang satupun. Tetapi kata beliau, saya tidak mengenal ada satupun ulama yang menguasai seluruh sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita sudah buktikan kemarin bahwasanya imamu ahli sunnah bittifak bila munazah Ahmad ibn Hanbal, al-imam mubajjal Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, yang menulis atau yang menghafal seribu-ribu hadis dengan sanad-sanadnya, seribu-ribu hadis dengan sanad-sanadnya. Tapi ketika dia sebutkan al-musnad, hadis-hadis, ada saja yang tidak beliau tuliskan di situ, dan ada dalam kitab-kitab ulama yang lain yang sezaman atau yang bertemu dengan beliau, seperti dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tetapi kata Imam Syafi'i, tak mungkin hilang dari satu level ulama, itu pasti terjaga selamanya. Sunnah tidak akan luput semuanya, karena memang tidak ada yang menguasai itu sepenuhnya kecuali Nabi alaihissalatu wassalam. Ini menjadi bukti pula bahwa kita tak boleh taklid buta kepada seorang imam. Taklid buta, ya, kalau taklid melek enggak apa-apa, Pak. Taklid buta yang enggak boleh. Pokoknya sekali Syafi'i tetap Syafi'i itu enggak boleh. Imam Syafi'i enggak rela dengan itu. Sudah kita tegaskan kemarin, Imam Syafi'i tak menyukai itu. Dia berlepas diri dari orang yang mengatakan sekali Syafi'i tetap Syafi'i. Dia tidak pernah mengajarkan itu. Dia mengajarkan kita idza sahal haditsu fahuwa mazhabi. Cuman kadang-kadang sebagian orang fanatik menjelaskan memahami pula apabila hadis sahih itu mazhab saya, berarti seluruh mazhab Syafi'i hadisnya sahih. Ini tidak benar. Ini tidak benar, sebab fakta dan realita membuktikan bahwa di antara dalil yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i ada yang tidak sahih. Tentu saja kembalikan ini ke ahlinya. Kita sepakat fikih ke fikih, katanya hadis ke ahli hadis. Cuman kadang-kadang tidak bisa juga menerapkan itu. Pas di fikihnya mau, pas di hadisnya enggak mau gitu. Ketika kita taibkan sebuah hadis tidak terima karena ulama fikihnya mengatakan hadisnya sahih. Jadi intinya kaum muslimin muslimat, kita tak mengaitkan diri kita secara mutlak kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ahlus sunnah itu nasabnya ke nabi as-salafus saleh, tidak dinasibatkan kepada orang per orang. Itu aslinya ahlus sunnah. Tetapi dalam melakukan dalam menggali ilmu, bisa saja kita melalui mazhab tertentu. Tapi ketika menisbatkan apa akidahnya, akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa fikihnya, fikih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuman saya melalui metodologi mazhab Syafi'i atau melalui metodologi mazhab Imam Hambali atau melalui metodologi Imam Maliki, tetapi saya tidak akan pernah, ini ahli sunnah ya ahli sunnah. Ya kalau selain mereka itu lain lagi. Ahlu sunnah, saya tidak akan mengatakan bahwa saya tak keluar dari mazhab Syafi'i sekedar sejengkal, kalau bahasa Arab qadra'un mula, sebesar ujung kuku pun tidak bisa. Karena imam mazhab tidak pernah mengajarkan itu pada kita. Tak pernah mengajarkan itu. Allah musta'an. Seperti yang kita nukil dari murid Imam Syafi'i sendiri yang paling muktamad, Imam Al-Muzani rahmatullahi ta'ala alaihi. Sekarang beliau melanjutkan. Kemudian ulama bertingkat-tingkat. Ada yang menguasai sebagian besarnya, ada yang menguasai sebagian kecilnya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tidaklah sebagian kecil atau orang yang menguasai sebagian besar, lalu ada yang sebagian menguasai sebagian kecil, membuat atau mengurangi orang yang menguasai sebagian besar, dan juga tidak mengurangi menguasai sebagian kecil. Itu adalah fadlullah yu'tihi man yasha. Makanya akan kita temukan nanti sebagian ulama hadis tidak memahami sebagian hadis ada. Tapi bukan kita katakan seluruh ulama hadis tidak paham hadis. Tapi gitu, salah. Sebab seluruh ulama fikih mazhab secara khusus asalnya adalah ulama hadis. Nah, asalnya adalah ulama hadis Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Ya, kecuali Abu Hanifah, karena memang di Kufah pada masanya, karena beliau yang pertama, hadis belum begitu banyak di situ dibanding dengan di Madinah ada Imam Malik, atau di Baghdad ada Imam Ahmad Syafi'i, atau di Makkah dan Madinah seperti Sufyan ibn Uyainah, Amr ibn Dinar, kemudian Ibn Juraid dan lain-lainnya. Banyak ulama fikihnya semuanya itu adalah aslinya adalah ahli hadis. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu beliau mengatakan, membandingkan antara penguasaan ulama terhadap sunnah dengan penguasaan ulama terhadap bahasa atau orang Arab terhadap bahasa Arabnya. Nah, qala rahimahullah, وهكذا لسان العربي عند خاصتها وعامتها. Seperti as-sunnah menguasainya, atau penguasaan di kalangan para ulama juga bertingkat-tingkat, berbeda-beda, karena tidak ada yang menguasai sepenuhnya kecuali Nabi. Demikian juga bahasa Arab, tidak ada yang menguasai seluruh bahasa Arab kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sepakat ulama bahasa sendiri, sepakat bahwa bila perkataan Nabi sahih diriwayatkan dari Nabi, bukan diriwayatkan oleh perawi dengan makna, Karena sebagian hadis disebutkan dengan makna, diriwayatkan dengan lafaznya dari Nabi alaihi salatu wasallam, mereka mendahulukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkataan ahli bahasa manapun, penyair manapun. Karena apa? Karena Nabi adalah afsahul Arab, orang yang paling fasih di kalangan orang Arab dan yang menguasai seluruh bahasa Arab secara mutlak. Demikian juga dengan sunnah. Nabi adalah orang yang a'lamu an-nas billah, orang yang paling tahu di antara manusia tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kalau sahih dari beliau tidak boleh kita tinggalkan. Kalau sahih dari ulama, kalau tidak sesuai dengan Nabi, boleh kita tinggalkan. Tapi Nabi tak boleh ditinggalkan. Kenapa? Ulama tidak menguasai semuanya, tapi Nabi menguasai semuanya. Kan realitas sekali. Ini pemikiran yang sangat logis dan realistis. Karena ulama tak semuanya dikuasai, pasti ada kelemahannya. Dan Nabi semuanya dikuasai dan tak ada kelemahannya. Tentu kita mengikut secara mutlak kepada yang menguasai secara mutlak dan tidak ada kekurangannya. Dan kita tinggalkan orang yang tidak menguasai secara mutlak dan ada kekurangannya. Kan logis kan? Tidak logis? Tidak logis tak? Nanti dibantah lagi Pak. Ya Ustaz kan memahami, itu kan menurut pemahaman Ustaz, pemahaman saya lain lagi. Ayalah kalau gitu. Ya seolah-olah kita dengan alasan ini Nabi tak menyampaikan pemahaman. Kemudian ulama yang kita ikuti yang memahami dari Nabi seperti ini juga tak paham. Kalau gitu habislah, habis peluru kita. Ini bisa ada dari sana nembak lagi. Ya kalau itu paham Ustaz dari ulama kita, lalu ulama kita tak paham dengan apa yang disampaikan Nabi ya. Yang paham hanya ulama yang berselisih dengan kita. Kalau sudah tak habislah. Kalau kita berdebat sudah begitu, ini salah, tidak paham, tidak ngerti, kan orang selalu begitu. Orang yang kehabisan dalil biasanya menuduh lawan bicaranya tidak orang mudeng, Pak. Ya, tidak mengerti. Ya kalau sudah itu sudah debat tidak bisa dilanjutkan, karena tidak ilmiah lagi. Kalau antum sudah nuduh saya tidak berilmu, untuk apa debat dengan saya? Ya, kalau nuduh saya tidak faqih, tidak paham, untuk apa berdebat dengan saya? Ya, kalau nuduh ulama-ulama yang tidak sepaham dengan kita sebagai orang yang jahil, entah apa lagi? Habis masalah, habis main kan? Ya tak? Habis main? Kau muslimin dan muslimat. Jadi kita tidak mengatakan, walaupun tidak sepaham dengan kita, kata tidak paham itu tidak boleh digunakan kata-kata seperti itu. Ulama usah tidak paham. Ulama usah tidak? Mungkin Pak. Kalau ulama tidak paham berarti yang tidak ulama lebih tidak paham. Ya sekali lagi kita tegaskan, seluruh, ini kan kadang-kadang sebagian orang, dan mungkin kebanyakan orang menuduh, kalau kita tak ikut yang umum, dianggap kita tidak mengikut ulama. Betul ya? Betul? Ya subhanallah, tolong cari satu pun pendapat yang kita ikuti, atau amalan yang kita amalkan, yang tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Saya minta, bawa buktinya sini, bahwa buktinya kita mengamalkan atau meyakini suatu keyakinan atau mengamalkan suatu ibadah atau mengamalkan suatu amal apapun dalam Islam ya, dalam Islam ya, bukan dalam masalah keduniaan, dalam Islam nisbatkan baik ibadahnya, muamalahnya, akidahnya, dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan itu. Dosa dulu pakai hadis nih atau Al-Qur'an dan hadis. Tidak ada pendapat ulama seperti itu. Tak akan ditemukan. Makanya klaim bahwa kita mendatangkan mazhab yang baru batal demi hukum. Ya, ya secara ilmiah batal sendiri. Karena kadang-kadang yang mengatakan ini agama baru, ajaran baru, mazhab baru dan sebagainya. Buktikan. Sebutkan satu saja pendapat yang dianut lalu tidak ada ulama yang berpendapat seperti di kalangan as-salafus salih. Ada? Ada saya bayar sekarang. Kamu sudah enggak ada. Berarti juga mengikut ulama. Baiklah kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Wa hakadha lisanul Arab inda khassatiha wa ammatiha. Demikian pula lisanul Arab, bahasa Arab itu menurut di kalangan orang khususnya dan di kalangan khalayak ramainya. Baik yang takhasusnya bahasa Arab atau yang tidak. Itu di kalangan, jangan bayangkan Arab sekarang. Arab dulu Imam Syafi'i bicara tentang Arab orang Arab dulu, yaitu bahasa Arabnya tidak terkontaminasi oleh bahasa asing. Kita hari ini berbahasa Indonesia tidak bisa kecuali memakai istilah asing. Dan ketahuilah, masuknya satu istilah asing menandakan kita punya kelemahan di situ, bahasa kita. Betul, Pak? Kenapa? Kita tidak punya bahasa untuk mengungkapkan kecuali pakai bahasa asing. Maka setiap masuk istilah asing berarti menunjukkan kekurangan bahasa kita. Nah, disinilah letaknya, mohon maaf kepada para ahli dan para profesor yang asik menggunakan istilah asing dalam berbahasa Indonesia. Secara tidak sadar kaum akademisi merusak bahasa Indonesia sendiri. Sehingga hasilnya terbukti. Guru bahasa Indonesia di Indonesia sebagian besar tak fasih menggunakan bahasa Indonesia. Demikian juga di kalangan orang Arab. Ketika mereka dulu bangga dengan datangnya, diterjemahkannya kitab-kitab Yunani, kitab-kitab Romawi ke dalam bahasa Indonesia, kitab-kitab Persia dalam bahasa Indonesia, tentu saja ada beberapa istilah yang tidak dikenal oleh orang Arab, lalu dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Akhirnya pemahaman terhadap bahasa Arab boleh bergeser. Dan itu sejak awal-awal lagi kaum muslimin, menurut ahli bahasa, bahwa di paruh kedua abad kedua bahasa Arab di perkotaan sudah melemah. Jadi kalau dikatakan rusak, semua tidak, sudah lemah penguasaannya. Sehingga orang Arab di perkotaan bahasanya tidak bisa dijadikan hujah lagi. Ya, tidak bisa dijadikan hujah lagi. Paruh kedua abad kedua. Di perkampungan yang memang lambat masuknya informasi dari pihak luar, itu di paruh kedua abad ketiga. Berarti seabad setelahnya kampung pun dah rusak. Kalau kita sekarang ke ceruk-ceruk kampung pun sudah rusak bahasa kita. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Telekomunikasi. Media-media ini sudah berhasil merusak bahasa kita. Maka siap-siap aja lah. Menurut ahli bahasa, setiap hari 1/4 bahasa lenyap dari permukaan bumi. Tapi bahasa Arab tidak akan hilang selama Al-Quran dan hadis masih ada. Jadi makanya bahasa Arab ini punya kekuatan luar biasa. Ya, betapapun orang nak mencoba menghilangkannya, tak akan hilang. Makanya orang mesti bahasa ini, karena bahasa ini menentukan arah budaya kita, menentukan arah pandangan politik kita, menentukan arah pandangan agama kita. Makanya orang-orang yang asik dengan istilah-istilah asing, beragama Islamnya pun tak mau serius. Sehingga lahir istilah beragama jangan terlalu serius. Tuh, makan serius, masa beragama enggak serius kaum muslimin. Jadi makan serius untuk beragama enggak serius. Dari apa datangnya dari istilah-istilah ini? Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. La yazhabu minhu syai'un 'alayha. Tidak satu pun dari bahasa itu hilang atau luput dari kolektifnya orang Arab. Khusus ini masa Imam Syafi'i menulis kitab ini. Nah, wala yutlabu inda ghairiha. Kan Imam Syafi'i waktu itu kan di masa bahasa kan belum dituliskan. Jelas? Belum ada kamus. Kenapa lahir kamus menurut tuan-tuan? Saya nak nanya, kenapa lahir kamus? Hah? Kenapa lahir kamus, tahu enggak? Pada temenung saya tanya. Kenapa lahir kamus di saat penguasaan orang terhadap bahasa sudah mulai kurang? Orang yang ahli bahasa Inggris perlu kamus bahasa Inggris Indonesia? Tidak perlu lagi. Misalnya saya sekarang dengan kemampuan yang sangat terbatas bahasa Arab saya tidak memerlukan kamus kecuali jarang sekali. Baca kitab ini, hampir tak pernah lagi saya buka kamus. Hampir tak pernah lagi buka kamus, kecuali untuk bahasa-bahasa yang lama, yang jarang dipakai. Kalau bahasa-bahasa kita lama, itu Artinya apa? Kamus itu dibutuhkan ketika bahasa mulai tidak dikuasai. Nah, kamus pertama keluar kamus Arab asing dulu atau Arab-Arab? Nah, Arab-Arab. Arab-Arab dulu. Jadi lahir kita-kita kamus bahasa Arab untuk orang Arab. Karena orang Arab sudah mulai melupakan bahasa Arabnya. Makanya kita sebenarnya sekarang sudah butuh sekali kamus bahasa Indonesia untuk orang Indonesia. Cuma sekarang orang Ocu sudah banyak tidak paham komua. Apa arti komua? Tidak tahu kan? Setu. Jadi banyak sudah tidak paham harus kaki bahasa sekarang. Iya tak? Jadi orang kita pun sekarang perlu kampus sekarang. Makanya ada ide-ide sekarang membuat kamus bahasa-bahasa daerah. Betul kan? Sebab apa? Orang daerah itu sendiri sudah mulai rupakan. Nah, lahirnya kamus bahasa Indonesia bukan karena hebat, bukan. Menandakan orang Arab sudah mulai tidak menguasai bahasa Arabnya. Dan selalu yang menjadi inisiaturnya orang-orang yang notabene adalah orang yang bukan asli Arab. Karena pertama dia punya dua kebutuhan, melihat fenomena orang Arab yang sudah mulai melemah bahasa Arab. Yang kedua orang asing yang dia karena aslinya ajam membutuhkan bahasa atau kamus untuk memahami bahasa Arab tersebut. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi kata beliau, la yathabu minhu syai'un 'alaiha. Pada masa itu tidak satu pun yang hilang dari, karena mau waktu itu kan tidak ditulis, tidak dituliskan bahasa, belum dituliskan, belum ada kamus. Jadi bisa saja orang mengatakan ada di antara bahasa Arab yang hilang, sebagaimana isu ini diangkat oleh orientalis, di mana hadis tidak dicatat, sehingga mungkin saja hadis ada yang kan ada begitu kan isunya. Ketika mereka salah mempelintir pernyataan seorang imam Ibnu Hajar dalam kitabnya bahwa Dimas Az-Zuhri adalah yang pertama mentadwin hadis, mengkodifikasi hadis. Lalu mereka menjurnalisir bahwa hadis tak dicatat sama sekali. Bohong ya. Ya. Mereka mengatakan memahami dan mempelintir bahasa itu dari Imam Az-Zuhri dari Imam Ibnu Hajar, tentang Az-Zuhri baru orang pertama yang mengkodifikasi hadis, mengumpulkan hadis besar-besaran, memanfaatkan ketidaktahuannya sebagian pemikir Islam dengan makna perbedaan makna tadwin, makna tasnif, makna ta'lif, makna kitabah, makna al-khat. Mereka tidak paham bahasa ini. Orang Arab saja sudah mulai rupa dengan bahasanya sendiri, apalagi yang non Arab. Padahal tunjukkan bahasa ini tadwin, kitabah, khat, ta'lif itu berbeda dalam bahasa Arab. Dan Ibnu Hajar berbicara waktu itu kepada orang Arab, bukan kepada orientalis. Kalau itu Ibnu Hajar dipanggilnya itu orientalis Gozer, itu kamu salah paham dengan bahasa saya. Itu enggak? Nah, cuman tuh. Nah, sayang yang membaca analisa orang-orang barat itu juga enggak ngerti agamanya sendiri. Lalu dia menyalin dan mengadopsi pemikiran tersebut sehingga hadis tidak dicatat kecuali setelah 100 tahun. Jelas? Atau bayanglah mau kita awai 100 hari dah lupa. Iya tak? Saya lihat pejabat kampanye berapi-api dalam program 100 harinya lupa janji. Betul? Itu. Ini belum hadis ini. Perkataan dia sendiri dia sudah lupa. Betul kan? Kita tidak akan datang ke tenaga kerja asing. Lupa enggak? Lupa enggak? Tidak menambah pinjaman. Lupa enggak? Mohon maaf. Ya mohon maaf. Ini kan sudah tentu ketahui semua kan? Bukan saya sendiri yang tahu. Tentu tahu semua kan? Bahwa kita tidak akan mendatangkan tenaga kerja asing. Karena kita butuh tenaga kerja kita masih banyak. Betul? Lupa kan? Jadi ketika kita pelupa, kita anggap dulu ulama hadis pelupa. Maka orang barat kan tidak pandai menghafal dia. Jarang mereka yang menghafal. Yang hafiz kan tidak ada hafiz Taurat, jarang ada ya. Hafiz Injil kan jarang, tidak ada musabaqah hafzul. Kan tidak ada, jarang. Mereka yang hafiz itu jarang. Jadi kiranya kita juga seperti mereka. Makanya kalau nak menilai orang, jangan dari kita. Nanti kalau nira orang dari kita akan merendahkan orang lain. Akan merendahkan lain. Kita tidak punya samurai. kita punya pisau dapur. Kira-kira setajam apa ya pisau semur itu? Mana lebih tajam pisau dapur dengan semur? Kalau antum bandingkan pisau dapur dengan semur, berarti melecehkan semur. Kecuali antum punya semur atau punya pedang, pedang apa namanya, pedang Syam, pedang Baghdad, apa Damaskus. Ya tentu mungkin banyak atau lupa juga bahwa pedang terbaik sepanjang sejarah itu adalah pedang Damaskus. Bukan samurai, sakura, bukan ini. Ya bukan pedangnya, Shaolin tidak. Menurut ahli pedang, Pak. Saya tidak ahlinya. Saya hanya mengatakan dari ahli pedang. Ahli pedang itu dari peneliti perempuan dari negeri Sakura juga dari Jepang. Jadi dia mengakui bahwa pedang terbaik itu adalah produk Damaskus. Dan itu hanya satu kabilah di sana yang tahu, yang punya ilmunya. Ya, ada khususnya. Tidak semuanya bisa. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya nanti ambil pedangnya jangan dari apa? Jangan dari Jepang ya, ambil dari Arab. Tajam. Dari Syam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Saya tidak tahu apa ada hubungannya, korelasinya antara Nabi Isa nanti membunuh Dajjal dengan khanjar dan itu di Babil Lut di Palestina, bagian dari Syam. Baiklah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Dia tidak pakai rudal lagi, Pak. Itu tentu tidak perlu risau dengan nuklir, rudal, pesawat tempur dan sebagainya. Dajjal nanti tidak diburu dengan tidak pakai rudal. Cukup pakai khanjar. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena kita kadang-kadang kan wah itu ya. Ya, menunjukkan kemajuan itu senjata dan sebagainya. Tidak. Yang kemajuan sesungguhnya bagaimana visi misi kehidupan kita jalankan. Visi kita masuk surga. Misi kita benar. Dan siapkan kekuatan sesuai dengan masa kita aja. Nah. Tapi kalau bertakut apa namanya ketakutan berlebihan, alhamdulillah Islam orang Islam itu tak pernah menang dengan kelebihan kekuatan, tapi menang dengan kelebihan iman. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin. Wala yutlabu inda ghairiha. Dan kalau ada bahasa yang tidak kita temukan, misalnya kita ambil Mu'jam Muqayyis lughah Ibnu Faris misalnya, enggak dia temukan di situ. Enggak kita cari ke orang lain bahasa ini. Kita cari juga ke kamus Arab yang lain. Kalau dulu cari ke orang Arab yang lain. Bisa saja di kabilah ini enggak paham, tapi di kabilah lain paham. Dan andainya Nabi masih hidup, itu lebih mudah. Tinggal nanya ke Nabi alaihissalatu wassalam. Wala ya'lamuhu illa man qabilahu anha. Dan tak mungkin berilmu tentang lisanul Arab itu kecuali orang yang menerima ilmu bahasa Arab itu dari orang Arab. Nah, dan ini saya kira sepakat aja kita bahwa native speaker, bahwa pemilik bahasa asli tentu lebih paham bahasanya. Saya tidak berbicara tentang masalah grammar, qawaid lugah, tidak. Bisa saja tentang tata bahasa orang asing lebih paham dari ya, sekarang tata bahasa Indonesia. Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, rata-rata kita tidak menguasainya, Pak ya. Tata bahasanya, betul. Tapi disuruh berbahasa Arab pandai. Iya. Pandai ya? Itu raju kan? Raju Pak. Pandai tidak tata bahasa raju? Tidak santai-santai ya. Buat 5 pertanyaan. Tata bahasanya kita tidak paham. Tapi pandai bahasa raju? Itu orang Jawa. Minang. Pandai tata bahasa Minang? Bisa? Coba tensi 1. Hah? Ada tata bahasanya? Tidak tahu maknanya, tata bahasa. Menyusun kata itu kan ada rumusnya. Kalau bahasa Arab ada mubtada, khabar, fi'il, fa'il dan seterusnya ya. Tidak ada kita tahu tata bahasanya. Mungkin orang Belanda lebih paham tata bahasanya. Cuman mana yang lebih pasti bahasa Minang? Orang Minang atau orang Belanda? Jelas ya. Yang lebih paham seluk-beluk bahasa itu, dalalatnya bahwa ini digunakan di sini, ini makna ini digunakan di sini, ini maknanya orang itu sendiri, bukan orang lain. Kita bicara tentang bahasa, bukan bicara tentang tata bahasa. Jelas? Kita paham maknanya ya. Jadi karena ada sebagian orang ajam lebih paham bahasa Arab dari orang Arab katanya. Ini racun ini, enggak benar. Tata bahasanya mungkin. Banyak ahli tata bahasa dari orang ajam betul, tapi dari orang kemudian orang Arab yang mana dulu? Orang Arab yang mana? Orang ajam yang mana dulu? Orang ajam yang nyusunya sudah pakai bahasa sejak dalam kandungan sudah pakai bahasa Arab, bukan seperti kita yang baru belajar bahasa Arab setelah tamat SD masuk pesantren baru belajar bahasa Arab yang kadang-kadang bahasa Arab rasa Indo bahasa Arabnya rasa Indo Indonesia. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat. Jadi la ya'lamu illa man qabilahu anha, kecuali yang menerima dari orang Arab bahasa itu. Makanya aneh juga sebagian kita, saudara kita ketika mengatakan ulama-ulama Wahabi tidak pandai bahasa Arab katanya. Ini lucu juga, tapi biarlah tidak apa-apa ini. Ini banyolan kata orang Jawa. Ya, banyolan ya, bahwa orang Arab tidak paham bahasa. Itu mau tuntun diterima orang Minang tak pandai bahasa Minang? Hah? Mau? Ya tidak orang Jawa tidak pandai bahasa Jawa? Mau? Ya tidaklah, tentu orang Arab tidak mungkin tidak pandai bahasa Arab. Cuman perbedaan pemahaman biasalah. Sesama pemilik bahasa sendiri tingkat pemahamannya kan beda kan? Orang Jawa berapa tingkat bahasanya? 4 ya? Yang paling tinggi? Kromo? Kromo Inggil, Pak. Saya nyebutnya aja tidak pandai itu ya. Kromo Inggil. Ada bahasa 4 tingkat kalau saya tidak salah itu. Tentu yang paham bahasa kromo dengan bahasa apalagi yang saya tidak paham. Jadi kaum muslimin akan beda pemahaman, itu biasa itu. Cuman mengatakan orang Arab tidak pandai, tidak pandai bahasa Arab ini lelucon atau banyolan ini. Kaum muslimin dan muslimat. Wala yasrauka fi illa man ittaba'a fi ta'allumihi minha. Tidak mungkin menyamai orang Arab dalam bahasa itu kecuali yang mengikuti orang Arab dengan belajar daripadanya. Dengan belajar dari Arab sendiri. Wa man qabilahu minha, dan siapa yang menerima bahasa Arab itu dari orang Arab, bahwa min ahli lisannya, maka dialah ahli bahasa Arab. Yang menerima bahasa Arab dari orang Arab, maksud saya bukan harus langsung belajar dengan orang Arab, bukan itu, tapi pemahaman bahasa itu aslinya dari bahasa Arab, bukan pemahaman yang diadopsi, yang diasimilasikan, dikawinkan dengan bahasa ajam. Ya, karena di antara orang ajam yang sudah menjadi Arab karena dia awalnya mengambil bahasa itu dari orang Arab. Jadi guru-guru kita misalnya ada yang kelahiran di Mesir atau kelahiran di Arab Saudi, kelahiran Maroko, tentu saja yang paling banyak kan kelahiran Arab Saudi kan. Yang ulama kita yang Mekah, Madinah misalnya, mereka sejak lahir, saya katakan, bukan sejak lahir lagi, sejak nyusu. Bukan sejak nyusu, sejak dalam kandungan sudah berbahasa Arab. Nah, ini kan enggak dikeragui lagi karena dia memang ngambil dari Arab sendiri. Karena orang tuanya ngambil dari orang Arab. Yang seperti inilah sudah menjadi ahli bahasa Arab. Maka dia Arabiyul lisan, orang Arab secara lisan. Wa inna ma sara ghairuhum min ghairi ahlihi bitarkihi. Selain mereka tidak ahli berbahasa Arab karena meninggalkan belajar bahasa Arab. Ini juga isyarat Imam Syafi'i rahimahullah bahwa mempelajari bahasa Arab itu suatu keniscayaan, kewajiban bagi kita. Sebagaimana kita wajib memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah, memahami perkataan para ulama yang umumnya berbahasa Arab, demikian pula karena ini tidak mungkin kita lakukan kecuali paham bahasa Arab, maka mempelajari bahasa Arab adalah wajib bagi kita yang ingin paham. Jadi kewajiban. Cuma kewajiban itu bertingkat-tingkat. Ada yang sifatnya aini, wajib ain, fardu ain bagi para penuntut ilmu, para ulama, para mufti, wajib hukumnya dia mempelajari bahasa Arab dari pemahaman orang Arab. bukan dari orang Ajam. Jadi saya katakan orang Ajam tak akan sama pemahaman terhadap bahasa Arab seperti pemahaman orang Arab. Nah, karena banyak kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT yang tidak memahami. Hari ini kita lihat betapa banyak penyimpangan pemahaman gara-gara memahami nas Al-Quran dan hadis bukan dari pemahaman orang yang memiliki bahasa itu. Sehingga tidak akan sama lah. Padahal Allah menerangkan, menjelaskan Al-Quran dengan bahasa Arab mubin. Dan Nabi menjelaskannya dengan bahasa Arab yang mubin. Lalu kita pakai saringan Ajam, makanya tidak masuk. Jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini banyak ada masalah akidah saja. Berapa banyak kita sortir Al-Quran dan hadis karena kita masukkan acuan Yunani ke dalamnya. Acuan Aristoteles kita pakai, lalu kita masukkan Al-Quran dan hadis, banyak yang berguguran jadinya. Jelas? Kenapa? Memahami konteks Arab dalam Al-Quran dan hadis dengan konteks Yunani. Jelas ke muslimin. Misalnya dalam masalah wajah misalnya. Dalam ilmu filsafat Aristoteles, Allah itu tidak berbagi-bagi. Tak terbagi-bagi. Artinya tidak punya anggota. Kalau kita kan terbagi nih, ada tangan satu bagian kan? Ada apalagi sebutlah tangan, kaki lawannya ialah kepala. Coba ada kepala, ada wajah, ada dan sebagainya ya. Nah, Allah tak mungkin seperti itu. Dan kita setuju bahwa Allah tidak mungkin sama dengan makhluknya. Cuman kaidah ini bukanlah sebagai kaidah mutlak. Jelas? Sehingga kita menolak Allah punya wajah. Akhirnya kita pertentangkan antara kaidah juaris Aristoteles dengan Al-Quran dan hadis. Yang mana orang Arab memahami yang namanya wajah itu di antara maknanya adalah ya wajah. Sampai bahasa Indonesia menjadi wajah. Soal bagaimananya, apakah mesti dengan itu lazimnya berbagi, beranggota? Ya tidak. Maka kita tidak menerima namanya tajsim. Tidak menerima namanya tajsim. Yaitu menjadikan Allah bertubuh. Bukan. Itu hanya pikiran orang-orang ahli bid'ah yang melazimkan ahlu sunnah dengan tajsim. Tidak ada satupun imam ahli sunnah yang menerima kaidah tajsim. Tidak ada. Cuman orang itu memaksakan, kalau kalian terima ayat Al-Quran, hadis Nabi secara zahir, berarti konsekuensinya tajsim. Kita bilang, tidak, kami tidak mengakui tajsim. Kami hanya mempercayai perkataan Allah dan Rasulnya SAW menurut pemahaman orang Arab terhadap bahasa Arab. Kami tidak menerima pemahaman Yunani untuk memahami bahasa. Itu aja bedanya. Antum memakai standar Yunani untuk memahami bahasa Arab. Kalau kami memakai standar Arab untuk memahami bahasa Arab. Tahu bedanya? Kan kisah yang kita sebutkan, guru dari Imam Az-Zahabi didebat oleh orang Mu'tazilah. Kamu yang mengatakan Allah itu di atas arasy. Kan ada bahasa istilah orang nyentil, awak menaikkan Allah ke aras katanya ya. Bukan kita yang menaikkan Allah ke aras. Ini tasbih lagi, ini berbahaya untuk Allah ayat kaum muslimin. Kita bukan menaikkan. Maka dijawab oleh guru Imam Zahabi, enggak, saya enggak pernah mengatakan Allah di aras. Saya enggak pernah mengatakan Allah di aras. Tapi Allah dan Rasulnya yang mengatakan. Allah dan Rasulnya yang mengatakan, bukan satu kali, berkali-kali, baik secara tekstual maupun secara ta'rid. Dengan berbagai bahasa yang digunakan, yang mengatakan Allah di atas. Bedanya saya percaya, kamu tidak percaya, itu aja bedanya. Saya percaya, karena bahasa Arab menunjukkan Allah dan Rasulnya menjelaskan bahwa Allah di atas. Sebab apa? Saya memakai bahasa Arab menurut alurnya orang Arab. Antum memakai bahasa Arab menurut alurnya orang Yunani. Jelas? Sebab menurut orang Yunani, setiap yang beranggota mesti berbagi-bagi. Berarti anatomi, terbayang oleh dia anatomi Allah itu kan? Bukan, kita tidak pernah mengatakan itu. Kita hanya mengisbat makna dan lafaz yang disebutkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun lazimnya mesti tajsim menurut Aristoteles, kita tidak seakidah dengan Aristoteles, tak sesuai dengan Socrates. Kita memahami bahasa Arab dengan pemahaman orang Arab. Buktinya para sahabat dulu tidak pernah mempermasalahkan itu. Ya Rasulullah, kalau Allah punya wajah berarti dia mirip kita. Tidak ada mereka mempermasalahkan. Karena mereka paham bahwa wajah Allah tidak seperti wajah makhluknya. Bahwa tangan Allah tidak seperti tangan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Ini bahasa Arab. Jadi laisa kamitslihi syai'un. Tidak seperti dia sesuatu apapun. Jadi laisa kamitsli yadihi yadun, tidak ada yang mirip dengan tangannya tangan manapun. Laisa ka aini ainun, tidak ada yang mirip dengan matanya mata manapun. Laisa ka uluwihi uluwun, tidak ada yang tinggi seperti tingginya dia. Selesai masalah. Inilah yang bahasa Arab. Yang pakai konteks Arab. Tapi kalau sudah antum katakan kalau diterima berarti mesti beranggota, kalau beranggota berarti menyebutkan tubuh bagi Allah tajisim, itu akidah antum bukan akidah kita. Itu akidah antum bukan akidah kita. Kita tidak pernah mengatakan Allah tajisim apa namanya mujassam. Itu hanya paksaan ahli bid'ah untuk memaksa ahli sunnah jangan akui. Kalau kalian akui ini resikonya. Enggak, kami tidak pernah mendapatkan itu. Kami tidak pernah meyakini itu. Ini contoh di mana diambilnya bahasa Arab dan dipahami bukan dari orang Arab. Dan tidak sedikit yang terpengaruh oleh ini. Kenapa terpengaruh? Karena rata-rata datang setelah bahasa Arab rusak. Jelas? Biasanya Imam Syafi'i wafat 100. Imam Syafi'i wafat 100. Salah, lahirnya itu 150, wafatnya 200, 204 Hijriah. Berarti sudah masuk fase rusaknya bahasa Arab di perkotaan. Makanya beliau berhadapan dengan orang-orang yang perusak bahasa itu, seperti Al-Hafs Al-Fard, Riyas Al-Mirrisi, Bishr Ibn Riyas Al-Mirrisi, yang ahli kalam. Sehingga sering terjadi munadharah dengan Imam Asy-Syafi'i antara mereka. Sampai-sampai Imam Syafi'i berfatwa mengharamkan ilmu kelam. Karena ilmu ini yang terang menjadi kelam jadinya. Ya, menjadi terang. Ingat itu. Datangnya di masa bahasa Arab sudah mulai dirusak di perkotaan. Lahirnya para pemikir yang memakai bahasa Arab tidak lagi dengan konteks Arab. Makanya kaum muslimin asimilasi budaya, asimilasi bahasa, adopsi istilah ini sangat besar pengaruhnya kepada agama, kepada keyakinan, kepada budaya, kepada arah politik, kebijakan ekonomi dan seterusnya. Jelas? Saya kira jelas ya. Maka jaga bahasa kita. Kalau bisa tuntun, jangan pakai istilah asing lagi dalam berbahasa Indonesia. Sehingga nanti nampak budaya asli Indonesia. Orang Indonesia suka perang enggak? Hah? Suka juga ya. Ke muslimin. Indonesia itu aslinya manut, takut. Iya tak? Manut tak? Takut. Dan taat insya Allah. Tapi setelah kita mengadopsi istilah-istilah demonstrasi, akhirnya suka melawan. Ya. Mengadopsi istilah demokrasi, akhirnya suka berbeda. Karena prinsip asalnya demokrasi itu mesti berbeda pendapat, berseberangan. Akhirnya ketika ini itu pengaruhnya kepada politik kita. Ya tak? Dulu ketika kerajaan-kerajaan, rakyat-rakyat taat-taat kan? Betul? Betul mana? Tapi ketika sudah jadi demokrasi, akhirnya seorang suka demo. Corona aja demo orang gara-gara itu. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin muslimat, ini pentingnya bahasa itu. Dan Imam Syafi'i tidak main-main dalam masalah ini. Karena dia menghadapi langsung orang-orang yang merusak-rusak bahasa sehingga keyakinannya berubah. Dan cara memahami ibadahnya berubah sehingga banyak yang diada-adakan dalam agama. Ya Pak ya. Hanya debat panjang kita. Hal-hal yang sudah jelas kata Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah, masih jadi perdebatan. Ya, jadi perdebatan. Naam. Allah musta'an. Wa inna ma sara ghairu min ghairi ahlihi bitarkihi, selain mereka. Nah, tidak menjadi ahli karena tidak mengikutinya, tidak mempelajarinya dari orang Arab. Fa idza sara ilaihi sara min ahli, apabila dia kembali kepada bahasa Arab dengan pemahaman orang Arab, dia menjadi ahli bahasa Arab. Dan tadi lah saya katakan, semua kita sepakat bahwa ahli bahasa itu lebih paham dari yang bukan daripada yang bukan. Orang yang aslinya berbahasa itu lebih paham dari yang bukan aslinya. Kita bicara dalam konteks orang ini belum terkontaminasi dengan bahasa lain. Bukan seperti orang Bangkinang datang ke Pekanbaru, kacau bahasanya. Bukan itu maksud saya. Ya, orang yang lahir di rimba, kemudian itu bahasanya tidak rusak dia. Tapi kalau sudah berinteraksi, sudah ada parabola, sudah ada televisi, sudah ada medsos dan sebagainya, itu rusak bahasanya. Dan kita paham sekarang berapa banyak bahasa kita yang rusak. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat. Kemudian berkata, wa ilmu aktsaril lisan fi aktsaril arabi a'ammu min ilmi aktsaris sunani fil ulama. Dan ilmu tentang sebagian besar mayoritas bahasa di kalangan mayoritas orang Arab ini lebih umum. Artinya kebanyakan orang Arab menguasai kebanyakan bahasa Arab. Berbeda dengan tidak kebanyakan orang menguasai sunnah. Jelas? Kalau orang Arab pada umumnya mayoritasnya menguasai bahasa Arab. Tapi ahlus sunnah kebanyakannya banyak yang tidak menguasai sebagian besar sunnah. Ini real apa tidak? Nyata apa enggak? Nyata? Kalau enggak saya hitung datanya. Kita hitung datanya sekarang. Kita hitung enggak? Atau tuan-tuan terima aja statement ini. Terima aja. Kalau dihitung, kalau enggak kita hitung. Mana yang lebih banyak kaum muslimin di dunia sehari ini yang belajar di pesantren atau di yang bukan pesantren? Yang bukan pesantren. Sepakat? Ini Indonesia aja dulu. Baik. Di bukan pesantren, mana yang banyak dipelajari? Ilmu agama atau bukan? Bukan. Baik. Jam pelajaran agama yang dipelajari sebagian besar sunnah atau sekecil-kecilnya sunnah? Sebagian kecil. Baik, hasilnya? Hasilnya? Sebagian besar kaum muslimin tidak menguasai sebagian besar sunnah. Masuk? Wajar? Nah, untuk menutupi inilah alhamdulillah kajian-kajian yang mengkaji menimbulkan membangkit kembali batang terendam sunnah-sunnah itu dilahirkan. Ya, kita tahu kan setelah ngaji kan? Kau nak ngaji? Nah, coba saya nak nanya, yang ngaji ini sudah mengasuh sebagian besar sunnah atau sebagian kecil juga? Ayo. Baru terbatas jenggot, cingkrang. Iya dah? Sebagian besar. Jadi memang sebagian besar umat hari ini ketika ditampilkan sunnah Nabi akan terkejut. Akan kagetnya. Lalu yang ini gimana? Kita bilang tidak sunnah, tidak bisa Ustaz. Masa Ustaz saya tidak tahu? Nah gitu ya. Saya bilang Ustaz saya lebih tua dari Ustaz Antum, dia tidak tahu. Iya. Ustaz saya lebih alim, lebih senior dari Ustaz Antum, dia tidak tahu ini dulu. Gimana dia tahu? Pertama, tidak pernah dibahas. Yang kedua, tak pernah diamalkan. Kalaupun ada diamalkan, karena bukan karena dasar sunnah, karena tidak dasar tren dan gaya. Karena dulu di tahun 70-an sampai 80-an cingkrang itu gaya. Makanya guru kami di Darun dulu melarang kami cingkrang karena ikut gaya katanya. Ikut gaya artis waktu itu. Jadi dulu selebor di atas, di bawah kecil dan di atas mata kaki. Antu kan selebor juga di atas kan? Cuman di bawah tidak kecil. Itu tren sekarang. Lurus sampai ke bawah. Jadi kalau muslimin muslimat tidak tahu guru-guru kami. Dianggap sebagai ngikut tren. Ada masanya dulu orang banyak menjenggot, brewok. Brewokan tahun berapa tuh Pak? Tidak tahu ya. Lupa nak mengikuti zaman Pak. Jadi kaum muslimin. Ada masanya sebagian orang tuh brewokan banyak pula yang ikut. Tapi bukan karena dasar. Jadi kita sekarang kalau sunnah atau brewok, hati ahli sunnah nih. Bukan, masih banyak lagi yang kita tidak ketahui. Jadi berarti Imam Syafi'i benar apa enggak? Benar bahwa penguasaan bahasa Arab, sebagian besar bahasa Arab di mayoritas orang Arab lebih umum dibanding penguasaan sunnah di kalangan para ulama sendiri. Makanya datang pekerjaan berat lagi kita hari ini, karena di buku-buku para ulama, baik yang berbicara tentang akidah, baik yang berbicara tentang ibadah, fikih, atau tentang suluk, tentang adab, tidak sedikit dimasukkan perkataan bukan Nabi menjadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti antum terpaksa pula adu saya. Seketika saya katakan misalnya hadis ini ada dalam Ihya Ulumuddin Imam Al Bukhari, Imam Al Ghazali, rahimahullah taala. Lalu saya katakan cuman sayang hadisnya palsu. Antum yang tidak pernah mendengar istilah hadis palsu ini, manang ke saya. Manang kan? Ya Ulumuddin tahu tidak berapa jilid. Agak itu lagi. Berapa jilid? Kemudian Imam Ghazali tahu tidak anda? Hujjatul Islam. Hujjahnya Islam. Anda siapa? Betul kan? Akhirnya dituduhlah ini membenci. Membenci ulama, tidak menghargai ulama, dan seterusnya. Dan itu wajar, karena Nabi juga dulu dituduh tidak menghargai nenek moyangnya, biasa. Karena lama tidak ngaji tadi, lama tidak mengetahuinya. Jadi perkataan Imam Asy-Syafi'i di masanya, karena beliau kan menulis sesuai dengan masanya pada umumnya, itu sudah dialami, apalagi di masa kita. Makanya pengalaman dulu buat guru-guru kami di pondok dulu kan, kalau ada orang Arab bicara banyak salah tadi itu katanya kan. Itu dia bilang, apa salah bu ya? Masa fa'il ini, orang Arab itu kalau berhenti kan tak dibunyikan dhammahnya kan. Misalnya aina zaid, harusnya kan kalau pakai i'rab kan aina zaidun kan itu ya. Aina zaid, masa disukunkan, padahal itu adalah mubtada muakhar katanya, mubtada muakhar. Ini kan itu kalau dalam i'rab nanti mubtada hukumnya marfu, alamat rafa'nya dhamma zahira. Sekarang dhammanya hilang. Ini salah, orang Arab enggak pandai bahasa Arab katanya. Gitu ya. Lalu saya bilang, kenapa enggak Buya benarkan tadi? Dan pandainya Bu ini. Jadi orang yang enggak pandai bahasa Arab menyalahkan orang Arab itu biasa. Makanya tidak aneh kalau sekarang banyak di antara ikhwah kita, saudara kita, kaum muslimin mengatakan syekh itu tidak pandai bahasa Arab. Di mana dia dapat? Karena dia tidak pandai bahasa. Bukan syekh yang tidak pandai, dia yang tidak pandai. Masa orang Arab tidak pandai? Ada yang nyebut syekh Ibn Taimiyah tidak pandai bahasa Arab. Setuju kalian, tuan-tuan? Syekhul Islam Taimiyah dibilangnya tidak pandai bahasa Arab. Syekh bin Baz tidak pandai bahasa Arab. Syekh Ibn Taimiyah tidak pandai. Syekh Al-Albani tidak pandai bahasa Arab. Padahal orang itu udah nyusunya pakai bahasa Arab. Awak baru masuk pesantren, masuk pesantren yang rata-rata belajarnya pakai bahasa, ya kalau Sumatera Barat bahasa Minang, kalau di Melayu bahasa Melayu, di Jawa pakai bahasa Jawa, kalau di Bangkinang bahasa Aju. Itu tidak mengalahkan orang yang dari nyusunya bahasa Arab. Kan aneh, biasa itu biasa. Karena memang orang mengira sesuatu sesuai dengan dirinya. Oleh sebab itu, Pak, makanya kita sebagai dai, sebagai ustaz harus punya kesabaran berlapis. Makanya tak boleh kalau ustaz lah cepat marah ya. Kalau cepat marah jangan jadi ustaz, jangan jadi dai. Nanti segera saya gantung sorban nanti. Ya dikit dapat tantangan sudah gantung sorban, apalagi sekarang terornya masya Allah, orang gila tahu mana yang ustaz. Orang gila sekarang tahu mana yang ustaz. Taruh nyoblos. Ikut pilkada kan. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ya, kita harus punya kesabaran. Makanya kaum muslimin muslimat, sebagian kita kan enggak cepat marah gitu. Enggak. Nabi alaihi salatu wassalam itu berapa kali dibentak, dijaji, dihardi, di ya Allah SWT digelar orang gila. Kemudian ambil dari, misalnya kalau sekarang istilahnya diambil dari Yahudi ajaran kita ini kadang-kadang ya, dan antek Yahudi dan sebagainya. Itu biasa kaum muslimin. Karena orang tak paham memang begitu. Orang tak paham memang begitu, dan dia tidak ingin yang miliknya disinggung-singgung. Nama awak suka pula nyinggung kan? Awak suka nyinggung, makanya awak suka nyinggung ya Pak. Kalau depan orang tersinggung jangan suka nyinggung. Allahumma musta'an. Tapi zaman sekarang kan zaman keterbukaan. Dan keterbukaan semua yang dikatakan sudah sampai sekarang juga. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dialami oleh Imam Syafi'i bahwa penguasaan terhadap sunnah di kalangan ulama sendiri tidak lebih tinggi grade-nya dibanding penguasaan bahasa Arab di kalangan orang Arab. Jadi orang Arab mayoritas lebih menguasai mayoritas bahasa Arab dibanding dengan mayoritas ulama yang tidak menguasai mayoritas as-sunnah. Jelas? Makanya oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka saling menyempurnakan, kan ini yang ingin dikatakan oleh Imam Syafi'i tadi, saling menyempurnakan itu adalah suatu hal yang wajib. Tidak dicari di ini. Dalam bahasa juga seperti itu, dalam sunnah juga seperti itu. Jadi a'ammu min ilmi akthar sunani fil ulama. Jadi ada sebagian ulama memang tumbuh dia di takhasusnya di bahasa saja. Coba bayangkan orang dari tadi SMP SMA, jelas pengetahuan agamanya apa adanya ya. Betul toh? Hanya apa adanya. Yang di pesantren saja ya bisa kita buktikan karena saya tamat pesantren. Saya tidak mengetahui ya selama belajar yang tamat kitab dari awal sampai akhir, kecuali kitab-kitab pendek fikih wadih atau fikih kita tentang qawaid ya naus harab itu ada tamat itu. Tapi kalau bidang fikih akidah jarang yang tamat, kecuali yang rajin yang baca sendiri dengan ustaz, jarang yang tamat. Itu yang saya tanyakan pula ke kawan-kawan ketika saya di Libya dan di Madinah. Saya tanya juga ketika anak dulu antum di pondok pakai kitab apa, Fathul Mu'in misalnya fikih atau I'anatut Thalibin hasyiahnya. Pernah tamat enggak? Alhamdulillah sebagian besar mengatakan enggak pernah tamat. Ini yang bukan dari fikihnya. Belum lagi hadisnya. Belum lagi di hadis. Jadi wajar apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, sebagian besar orang Arab menguasai sebagian besar bahasa Arab. Tapi ini di kalangan ulama sebagian besar menguasai sebagian sunnah kayaknya tidak sebanding dengan penguasaan Arab, orang Arab terhadap bahasa Arab. Kadang-kadang bisa dipahami. Maka wajar kaum muslimin dan muslimat banyak di antara sunnah itu tidak dikenali oleh, jangankan kaum muslimin secara umum, di kalangan ulamanya sendiri, ustadznya sendiri, dai sendiri banyak yang belum mengenalinya. Dan ini wajar. Ada orang baru tamat luar negeri, tidak tahu dia pakai sutra itu enggak tahu dia, sutra salat itu enggak tahu dia. Padahal sudah tamat luar negeri dan di Timur Tengah. Enggak tahu dia, ada masih. Kenapa? Pertama, karena dianggap enggak perlu. Karena dia enggak masuk rukun salat kan, enggak masuk ini. Ya termasuk sunnah salat pun dalam hukum fikih kadang enggak dimasukkan sebagiannya. Sunat-sunat salat. Kan enggak dimasukkan ke bagian pakai sutra kan? Kan enggak dimasukkan. Ada? Jarang. Silakan aja buku petunjuk salat. Jarang dimasukkan. Setahu saya enggak. Banyak yang tidak masukkan. Karena dimasuk pembagian khusus. Dan itunya banyak di fikih hadis, di fikih hadis. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. فإن قال قائل فقد نجد من العجم من ينطق بشيء من لسان العرب. Dan beliau masuk pada ada sebagian orang ajam, sebagian orang ajam menggunakan sebagian kalimat bahasa Arab. Ya. Apakah diambilnya dari orang Arab atau justru orang Arab kadang mengambil dari bahasa ajam? InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan. Kenapa agak panjang? Karena memang ini penekanan Imam Syafi'i sendiri panjang dia menekankan masalah ini. Dan kita menghadapi langsung sebagaimana dulu Imam Syafi'i menghadapi langsung. Ketika bahasa Arab dipahami tidak dengan konteks bahasa Arab sehingga banyak terjadi penyimpangan keyakinan, terjadi penyimpangan ibadah, penyimpangan muamalah, akhlak dan adab dan sebagainya. Kenapa? Sering dipahami tidak dengan konteks bahasa Arab. Allah musta'an. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semangat untuk tetap belajar bahasa Arab supaya kita memahami Al-Quran dengan bahasanya sendiri. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala yang benar semata-mata taufik dari Allah. Dan yang salah, yang keliru adalah kelemahan saya dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan bapak dan ibu, saudara dan saudari bisa memaklumi. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.